Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam bab ini penyusun buku menyebutkan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang sempurna dan juga lengkap. Artinya, salat ini salat yang dilakukan tanpa ada kekurangan ataupun tanpa adanya kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai orang yang menetapkan syariat, yang tentunya apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga kita wajib untuk mengikutinya dan mendahulukan sunnahnya dari setiap pendapat di dalam masalah ini. Nah, hal yang perlu juga untuk kita fahami bersama ya, berkaitan dengan masalah sunnah ya. Sunnah itu memiliki dua makna. Yang pertama, sunnah bisa berarti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah juga bisa berarti salah satu hukum di dalam hukum-hukum syariat yang lima. Yang kita kenal ada yang namanya wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Nah, sunnah dalam arti salah satu hukum syar'i adalah perintah ya, yang tidak menunjukkan keharusan. Artinya sesuatu yang tidak harus dilakukan, sehingga orang yang melakukannya mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya dia tidak berdosa, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita membaca ataupun mendengar ya, orang mengatakan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu adalah ajaran ataupun tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ajaran dan tuntunan itu nanti ada yang hukumnya wajib ya, perintah yang harus dilakukan sehingga orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Tetapi juga sunnah atau ajaran atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang hukumnya sunnah. Artinya jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, tetapi jika dia meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Nah, sehingga kita harus menempatkan ya apa yang dimaksud dengan sunnah itu. apakah sunnah itu berarti ajaran atau tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah sunnah itu merupakan salah satu hukum di dalam hukum syariat yang lima. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengetahui, ya, untuk memahami bagaimana cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melihat kepada perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan terhadap perintah yang wajib untuk dilakukan di dalam salat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu konteksnya hadis ini kaitannya dengan para sahabat yang melihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat. Nah, tentu apa, bagi kita, ya, yang tidak melihat bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat, maka kita berlandaskan kepada keterangan ataupun riwayat yang menunjukkan bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat. Nah, sehingga, ya, perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini menunjukkan satu hal yang wajib. Maka barang siapa yang memalingkannya dari, ya, selain wajib, maka dia harus mendatangkan dalil seperti itu. Ya. Nah, memang untuk pembelajaran yang lebih efektif, ya, sebetulnya dengan cara kita melihat, ya, tayangan, ya, bagaimana tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, insya Allah mungkin, ya, setelah pembahasan tentang tata cara sholat ini kita akan melihat tayangannya. Ya, sehingga apa, seakan semakin jelas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat berdasarkan hadis-hadis yang sahih seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita menginjak pada hadis yang ke-79, al-hadithu tasi' was-sab'un, hadis ke-79. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سقوطك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau menuturkan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia bertakbir di dalam solat, ya, setelah ia bertakbir di dalam solat, kemudian beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, di mana engkau menjadi tebusan, ya, tebusan dengan bapakku dan ibuku. Saya melihat engkau diam antara takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang engkau ucapkan ketika itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mengucapkan Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Allahumma ya Allah naqqini, bersihkanlah, sucikanlah, min khatayaya, kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju dibersihkan, baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khatayaya, ya Allah ighsilni, ya cucilah aku, min khatayaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dengan salju, wal barat, dan dengan embun. Nah, di dalam hadis ini ya diceritakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah bertakbiratul ihram untuk memulai salat, kemudian beliau memelankan suaranya sejenak sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Ya, artinya apa? Ini dilakukan di dalam sholat yang dikeraskan bacaannya. Artinya apa? Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat yang dikeraskan bacaannya. Tetapi setelah beliau bertakbir dan sebelum membaca, beliau berhenti sejenak. Nah, kemudian para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan atau membaca sesuatu ketika dia diam. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, afadaika ya Rasulullah bi abi wa ummi. Wahai Rasulullah, engkau adalah tebusan dengan ibuku dan bapakku. Madza taqulu fi hadhihi sakta? Apa yang engkau ucapkan ketika engkau itu diam antara takbir dengan membaca, ketika membaca surat Al-Fatihah? Maka Nabi SAW mengatakan, saya mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i was-salji wal bard. Nah, maka apa? Doa ini adalah doa yang paling sesuai ketika seseorang berdiri melaksanakan salat. Ketika seseorang dalam kondisi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sholat, ia menghadapkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengharapkan dosa-dosanya dihapus dengan dijauhkan antara dirinya dengan dosa-dosa tersebut, sehingga dia tidak akan menemui dosa tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan antara timur dan barat. Artinya timur dan barat itu tidak akan bertemu untuk selama-lamanya. Nah, di dalam doa ini pun kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari dirinya, dari diri kita dosa dan kesalahan dan mensucikannya sebagaimana baju yang berwarna putih disucikan dari kotoran sehingga tidak nampak bekasnya. Kemudian dalam doa ini pun terdapat makna bagaimana dosa itu dicuci ya, sehingga dosa itu hilang dengan menggunakan tiga media. Yang pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah salju, dan yang ketiga adalah embun. Maka ketiga hal inilah yang bisa ya menggugurkan dosa sebagaimana baju yang dicuci. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hukum. Yang pertama, istihbab du'ai al-istiftah fis shalah. Jadi dianjurkan membaca doa istiftah ya di dalam salat. Yang ini kadang-kadang ya apa istilah yang sering digunakan itu istilah yang tidak tepat atau keliru. Kadang kita sering menyebutnya dengan doa iftitah. Seperti itu. Ya, doa iftitah. Nah, ini doa penyebutan yang kurang tepat. Yang tepat adalah doa istiftah. Ya, doa istiftah, bukan doa iftitah seperti itu. Kenapa? Karena ya namanya salat itu sebetulnya dibuka dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi bukan dengan doa itu, tetapi dimulai atau dibuka dengan takbiratul ihram seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, anna makanahu ba'da takbiratil ihram. Nah, jadi membaca doa iftitah ini dilakukan setelah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan ya Allahu akbar. Wa qabla qira'atil Fatihah, dan sebelum membaca surat Al-Fatihah fi raka'atil ula min kulli salatin, pada rakaat yang pertama dari setiap salatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyusirra bihi walau kanat as-salah jahriyatan. Nah, membacanya ini dengan disirkan, walaupun salat yang dilakukan adalah salat yang dikeraskan bacaannya. Nah, kemudian yang keempat, annahu la yutalu fihi ad-du'a wala siyama fil jama'atil salawatil maktubah. Jadi ya, tidak memperpanjang di dalam doa ini ya, ketika membaca doa istiftah ya, terutama di dalam salat berjamaah ya, ketika melaksanakan salat yang difardukan. Ya, artinya apa? Kita memilih doa-doa yang ringkas ataupun yang singkat ketika kita melaksanakan sholat berjamaah atau ketika kita menjadi imam sholat berjamaah. Jadi tidak memperpanjang doa-doa ini. Nah, kemudian yang kelima, ya, dalam hadis ini pun dijelaskan tentang hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala tatabbu'i ahwali Rasul sallam fil harakatihi wa sakanatihi. Jadi bagaimana semangat sahabat ya, semoga Allah meridai mereka, untuk tatabbu'. Jadi apa? Ya, tatabbu' itu ya berusaha untuk meneliti, melihat-lihat ya, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, baik itu di dalam ya ketika dia bergerak ataupun ketika dia diam, ketika di dalam salat ya, sehingga apa, ketika Rasul sallam itu diam kemudian membaca sesuatu ya, para sahabat di antaranya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dibaca. Nah, kemudian yang keenam, annahu yanbaghi fi mawatinid du'a ayyulihal insan wa yaqsuru fi talabi syai. Jadi selayaknya ketika seorang itu berdoa dia mengulang-ulang ya, dan memperbanyak untuk meminta sesuatu, walaupun dengan ya kalimat, dengan ucapan yang hampir mirip antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga salah satu adab di dalam berdoa itu adalah al-ilhah. Jadi ilhah itu artinya apa? Apa yang diminta itu diulang-ulang. Ya. Sehingga Nabi SAW ketika beliau berdoa itu dia selalu mengulang sampai dengan apa? 3 kali. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana tekad orang tersebut, ya, dan kesungguhan orang tersebut di dalam berdoa, di dalam meminta apa yang menjadi kebutuhannya, seperti itu. Nah, walaupun dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan kalimat mungkin yang tidak sama. Nah, seperti di dalam doa ini. Nah, sehingga apa? Kalau kita melihat doa istiftah ini, Allahumma ba'id bainai wa baina khatayaya dan seterusnya, maka substansi dari doa ini adalah dihapuskannya dosa dan dijauhkan dosa itu dari diri kita. Ya. Nah, sehingga apa? Makna penghapusan dosa dengan menggunakan air, dengan menggunakan salju, dengan menggunakan embun seperti itu, maka ini makna yang mutaqaribah, yang ya hampir mirip ya seperti itu. Tetapi intinya adalah ya dihapuskannya dosa. Ya, jadi intinya sama seperti itu. Ya, kenapa? Wa huwal inqa min hararatiz dzunub bihadzihil mawad al baridah. Jadi membersihkan panasnya dosa dengan media yang bisa mendinginkan, ya, seperti air, salju ataupun apa? Embun, seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan di dalam buku ini tentang dua faedah. Ya. Faedah yang pertama, sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam istiftahat katsiratun lis-shalah. Jadi ada riwayat keterangan yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau membaca doa istiftah itu dengan doa yang sangat banyak ketika di dalam salat. Nah, minha hadza ad-du'a alladhi ma'ana, di antaranya adalah doa yang sedang kita bahas ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya dan seterusnya. Ada juga hadis yang menjelaskan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah itu dengan wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ard. Yang kadang-kadang kalau kebiasaan kita pakai apa? Inni wajjahtu, ya, sesungguhnya aku apa? Menghadapkan wajjahtu, ya. Atau juga dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Nah, maka apa? Ya, jenis-jenis bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya adalah boleh untuk kita baca. Karena bacaan-bacaan tersebut bacaan yang warid, ya, artinya apa? Ada keterangannya, ada hadisnya ataupun ada dalilnya. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau memilih, ya, pendapat yang paling akhir, ya, bacaan yang paling akhir. Artinya apa? Beliau memilih untuk membaca di dalam solatnya itu dengan membaca, ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka dan seterusnya, seperti itu. Kenapa? Karena alasannya di dalam doa itu terkandung makna memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca doa ini dengan suara keras. Tetapi dengan tujuan untuk mengajari, ya, orang-orang yang ikut berjamaah dengannya. Ya, artinya apa? Dalam kondisi tertentu kita boleh membaca bacaan solat yang harusnya disirkan atau dipelankan dengan bacaan apa? Dikeraskan. Tetapi itu tujuannya di dalam rangka mengajari, ya, seperti itu. Ya, misalkan apa? Ketika kita mengajari orang apa? Anak-anak untuk melakukan solat, yang kadang-kadang bacaan solat itu dikeraskan, walaupun solat yang dilakukan ketika itu adalah solat yang ya sebaiknya disirkan bacaannya. Tetapi kalau dalam rangka untuk mengajari mereka, maka apa? Tidak mengapa, ya, bacaan itu dikeraskan. Sebagaimana Umar Ibn Khattab anhu mengeraskan bacaan doa istiftah ini untuk mengajari ya, orang-orang. Nah, kemudian dan ini yang penting adalah wayan bagi lil musalli alla yaqtasira daiman ala wahidin minha bal yaquluha kulluha. Jadi sebaiknya bagi orang yang salat atau orang yang melaksanakan salat tidak membatasi secara terus-menerus untuk membaca salah satu doa istiftah tersebut. Ya, jadi apa? Sebaiknya ketika kita sholat, kita tidak membatasi secara terus-menerus membaca salah satu dari doa istiftah tersebut. Tetapi sebaiknya apa? Kita membaca semuanya. Artinya, kadang dalam satu sholat kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Atau dalam sholat yang lain kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal ard. Atau dengan doa-doa istiftah yang lainnya. Ya. Kenapa? Alasannya liyahsula lahu kamalul iqtida. Nah, supaya kita mendapatkan kesempurnaan di dalam mengikuti, mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ihya'i jami'is sunnati fiha. Dan untuk menghidupkan seluruh sunnah di dalam membaca doa istiftah. Nah, artinya apa? Sunnah di sini maksudnya adalah apa? Tuntunan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca doa istiftah itu dengan doa yang tadi kita sebutkan semuanya. Nah, maka apa? Untuk menghidupkan sunnah, maka sebaiknya kita membaca doa itu secara bergantian seperti itu. Ya. Nah, kemudian wa yaj'alul qisar li salatil jamaah. Kemudian memilih doa istiftah yang pendek ketika apa? Melaksanakan salat jamaah. Ya, artinya ketika dia jadi imam, maka pilihlah salat istiftah yang pendek. Karena apa? Dianjurkan imam itu meringankan salat di dalam salat berjamaah. Wattiwalu lis-salatil lail, tetapi memilih bacaan doa istiftah yang panjang ketika melaksanakan salat malam. Seperti itu. Karena biasanya salat malam dilakukan apa? Dilakukan sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat banyak hal-hal yang seperti ini yang selayaknya memang kita baca seluruhnya. Baik nanti dalam bacaan doa istiftah atau mungkin dalam bacaan ruku. Ya, ataupun dalam bacaan apa? Sujud. Ya, termasuk juga misalkan di dalam melaksanakan sholat malam. Nah, kadang-kadang ya banyak orang yang mempermasalahkan apakah sholat malam itu hanya terbatas pada 11 rakaat ataukah boleh lebih seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang apa? Ya, kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya dari sisi saja. Oh, 11 tidak boleh dari 11 berdasarkan hadis Bukhari di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah salat malam baik di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan lebih dari 11. Nah, jadi kita kadang terfokus pada jumlahnya 11. Tetapi tidak terfokus kepada bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat malam itu sendiri. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Tambah lagi surat Ali Imran seperti itu. Nah, artinya kalau memang betul-betul mau mencontoh secara utuh, maka apa? Tidak hanya dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga dari sisi apa? Cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Ya, apalagi nanti kaitannya dengan masalah apa? Banyak pemahaman yang ya mungkin keliru. Kalau sudah sholat witir, tidak boleh lagi sholat. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika misalkan sholat tarawih bersama imam di masjid, tetapi mau melaksanakan kembali atau melanjutkan kembali sendiri di rumah misalkan pada waktu tengah malam. Kadang-kadang apa? Orang itu setelah menyelesaikan 4 atau 8 rakaat kemudian apa? Pulang. Seperti itu. Nah, padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan man qama ma'al imam hatta yansarifa. Ya, barang siapa yang sholat malam bersama imam, sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatatkan baginya ya seperti orang yang sholat malam ya dalam satu malam. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan ya durasi misalkan 30 menit ya, dan kita ikut selesai bersama imam, maka kita dicatatkan seperti orang yang sholat semalaman penuh. Nah, kadang-kadang apa? Ketika hendak mau melaksanakan ya sholat di rumah pada tengah malam seperti itu, kadang-kadang tidak mengikuti apa? Witirnya bersama imam. Ya, karena berdasarkan hadis, ija'alu akhiru sholatikumul laila witra. Jadi jadikanlah akhir malam salatmu itu adalah apa? Witir. Seperti itu. Nah, perintah ini tidak menunjukkan satu hal yang wajib. Artinya, ya, satu hal yang dianjurkan kita menutup salat malam kita itu dengan witir. Tetapi kalau kita mau melanjutkan lagi tidak mengapa. Sehingga ada sebagian ulama yang menyebutkan tentang masalah naqdul witir. Jadi kalau orang sudah witir pada malam pertama, ya seperti itu, kemudian nanti apa? Mau bangun lagi pada tengah malam, maka apa? Ketika itu dia witir lagi untuk menggenapkan witir yang pertama, untuk membatalkan witir yang pertama. Kemudian sholat malam, baru setelah itu apa? Menutup lagi dengan witir. Jadi witirnya dilakukan apa? 3 kali. Ya, kenapa larangan witir itu hanyalah apa? 2 kali. La witran fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Kalau 3 ya tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Nah, enggak apa, sebagian ulama menyebutnya dengan naqdul witir. Jadi membatalkan witir yang pertama seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, minal ma'lumi annal ma'a as-sakhin ablaq fi izalatil awsakh wal inqa' mimma huwa madhkurun fi du'a'il ma'sur. Jadi sesuatu yang kita ketahui bersama bahwasannya air yang sudah dipanaskan ya itu mampu untuk membersihkan kotoran. Ya. Dan itu pun mampu untuk apa? Ya, mensucikan ya ataupun apa? Menghilangkan kotoran yang disebutkan di dalam doa yang ma'sur. Nah, tetapi kenapa di dalam hadis ini disebutkan apa? Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa itu dihilangkan ya dengan menggunakan apa? Air salju, kemudian apa? Nah, dengan air, dengan salju, kemudian dengan embun. Ya. Nah, maka apa? Ya, para ulama mencoba untuk mengaitkan. Loh, kenapa kok membersihkan itu dengan menggunakan air, salju, kemudian dengan embun? Padahal mungkin air yang sudah dipanaskan itu lebih mampu untuk menghilangkan kotoran. Arti kenapa kok dikiaskan dengan air itu? Ya. Nah, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang maknanya adalah karena dosa itu hararah. Ya, dosa itu sesuatu yang panas di dalam diri seseorang. ya nasibun antakun al-madah al-mazilah, sehingga apa ya media yang sangat tepat untuk menghilangkan dosa ini adalah ya media yang memiliki apa al-baridah, yang memiliki apa bisa mendinginkan dosa ya, supaya apa untuk meredam panasnya dosa yang ada di dalam diri manusia, yaitu dengan menggunakan air, dengan menggunakan salju, ataupun dengan menggunakan apa menggunakan ambun seperti itu ya. Nah, inilah mungkin satu hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bacaan doa istiftah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhidawana. Alhamdulillahirabbil alamin.